Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di dalam kajian tentang keimanan, tentang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, tentang perenungan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan sumber kebaikan bagi manusia. Kita bertemu kembali dalam kajian melanjutkan pembahasan kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali di sini pembahasan tentang tadabburul Quran. Merenungkan Al-Quran, menghayati kandungan maknanya, yang ini merupakan bekal utama untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, menyempurnakan hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi di pertemuan terakhir yang lalu telah kita bahas bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah taala mencontohkan ayat Al-Quran yang kalau kita baca sepintas hanya akan memberikan faedah ya yang tidak begitu mendalam, maka beliau menjelaskan bahwa ketika kita merenungkan lebih dalam dari ayat Al-Qur'an tersebut, ternyata kita dapatkan faedah tentang iman, tentang adab, tentang hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, yang sangat luas. Inilah fungsinya merenungkan, berhenti sejenak untuk memikirkan kandungan Al-Qur'an. Maka di sini beliau mencontohkan, ya kita ketahui di pertemuan yang lalu, beliau mencontohkan firman Allah di surat Adz-Dzariyat ayat ke-24 sampai ayat ke-30 tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dikunjungi tamu-tamu, yakni para malaikat alaihimussalatu wassalam. Ya, coba kita lihat bagaimana perenungan yang mendalam, yang lebih rinci tentang ayat ini. Kita baca dulu ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Apakah telah sampai kepadamu kisah tentang tamunya Nabi Ibrahim, tamu-tamu Nabi Ibrahim yang mulia? Idzakhalu 'alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Ketika tamu-tamu itu datang masuk ke rumahnya Ibrahim dan mereka mengatakan salam, dan Nabi Ibrahim pun menjawab keselamatan, salam bagi kalian wahai tamu-tamu yang asing bagiku. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kemudian Nabi Ibrahim masuk menemui keluarganya, setelah itu dia datang dengan hidangan kambing yang gemuk untuk dihidangkan kepada tamunya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kemudian Nabi Ibrahim mendekatkan, menghidangkan makanan ini di hadapan mereka dan berkata, silakan kalian makan. Fa'aujasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bigulamin alim. Maka ya, Nabi Ibrahim pun merasa takut melihat keanehan yang ada pada tamunya ini, dan tamu-tamunya ini para malaikat mengatakan janganlah kamu takut. Kemudian mereka memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan kelahiran anaknya, ya, anaknya yang pandai. Faqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun 'akim. Kemudian datanglah istrinya, ya, ketika mendengarkan berita tersebut sambil memegang memegang wajahnya, dan dia mengatakan, sambil memukul wajahnya, dia mengatakan, saya adalah perempuan yang sudah tua dan tidak bisa punya anak lagi, mandul. Kalau mereka mengatakan, para malaikat mengatakan, kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Demikianlah yang difirmankan oleh Allah. Pasti benar, pasti terjadi seperti yang Allah kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha sempurna hikmahnya dan maha sempurna ilmunya. Jadi kita perhatikan, ya, ayat-ayat ini kalau kita renungkan bersama, kita akan dapati makna yang sangat mendalam yang mengajarkan kepada kita tentang kebaikan-kebaikan yang kemarin di pertemuan lalu telah kita sebutkan secara umum tentang kandungan maknanya. Sekarang kita lihat, ya, kelanjutan dari pembahasan ayat ini. Fasma'il ana, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, fasma'il ana ba'da tafasili hadhil jumlah. Coba sekarang dengarkan, perhatikan rincian dari kandungan ayat-ayat yang tadi telah kita baca. Yang kalau sepintas kita baca, kita hanya memahami kisah malaikat datang ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian dihidangkan makanan, kemudian Nabi Ibrahim takut dengan hal-hal yang aneh yang tampak pada tamunya ini dan seterusnya. Cuma itu saja. Padahal ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an untuk kita renungkan, untuk kita keluarkan kebaikan-kebaikannya, untuk kita bisa meneladani adab-adab yang tentu menjadi sebab iman kita semakin kuat, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hamba yang memahami dan mengamalkannya. Kita lihat. Ibnu Qayyim menjelaskan, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepadamu kisah tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim yang mulia? Kita lihat penjelasan tentang ayat ini. Iftatahallahu subhanahu al-qissata bisighatin mawdu'atin lil istifham. Walaysal muradu bihi haqiqatahu minal istifham. Allah membuka ayat ini, ya, membuka cerita ini, kisah tentang Nabi Ibrahim ini, dengan bentuk kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan. Padahal yang ditujukan di sini bukanlah hakikat pertanyaan tersebut. Tapi di sini untuk menarik perhatian, untuk menegaskan bahkan. Apakah telah datang kepadamu, ya, kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Jelas telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan di sini bukanlah hakikatnya menanyakan, tapi untuk menarik perhatian atau mempertegaskan kebenaran kisah ini, ya. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim di sini, walihaza qala ba'dun nas inna hal fi mithli hadzal mawdhi bi ma'na qad allati taqtadi at-tahqiq. Sebagian orang mengatakan, ya, tentu maksudnya para ulama mengatakan, hal, apakah, ya, bentuk pertanyaan dalam ayat ini, ya, atau di tempat-tempat seperti ini, maknanya adalah qad, sungguh telah datang kepadamu kisah Nabi Ibrahim atau tamu-tamu Nabi Ibrahim yang mulia. Yang qad di sini mengandung makna apa? Tahqiq, mengandung makna penguatan, ya, mengandung makna penekanan tentang benarnya kisah tersebut. Baik. Walakin fi wurudil kalami fi mithli hadzal istifhami sirrun latifun wa ma'nan badi'un. Fa innal mutakallima idza arada an yukhbira mukhatabahu bi amrin ajibin yanbaghi al-i'tina'u bihi wa ihdaru dhihni lahu saddaralahul kalam bi adatil istifham litanbihi sam'ihi wa dhihnihi lil khabar. Akan tetapi di dalam firman ini disebutkan dengan bentuk pertanyaan, di sini terkandung satu rahasia yang sangat indah, yang sangat halus, sangat lembut, satu makna yang sangat sangat tinggi, ya, terdapat kandungan makna yang sangat indah sehubungan dengan ayat ini, yaitu apa? Fa innal mutakallima, orang yang menyampaikan ucapan, jika dia ingin memberitakan kepada lawan bicaranya, ya, dia ingin menyampaikan kepada orang yang diajaknya bicara satu perkara yang sangat indah, satu perkara yang sangat tinggi, yang harusnya diperhatikan, harus dikonsentrasikan pikiran untuk bisa memahaminya, maka dia akan memulai ucapannya dengan menggunakan kata yang mengandung arti pertanyaan. Kayak di sini, hal, apakah telah datang kepadamu? Apa tujuannya? Untuk mengingatkan, ya, untuk menarik perhatian, atau untuk mengingatkan agar dia mengkonsentrasikan pendengaran dan pikirannya dengan berita yang akan disampaikan. Fataratan yusaddiruhu bi ala wa taratan yusaddiruhu bi hal. Maka kadang-kadang, ya, kalimat tersebut dimulai dengan ala, ketahuilah. Ala wa inna fil jasadi mughdatan, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang kalau segumpal daging ini baik, semua anggota badannya baik. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menggunakan ala, dan beberapa ayat Al-Qur'an juga menyebutkan dengan kalimat ini, dengan kata ini. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia akan menjadi tenang. Demikian pula banyak hadis-hadis yang sahih yang menyebutkannya. Wataratan, dan di kali lain, ya, terkadang juga dengan menyebutkan kata yang mengandung arti pertanyaan kayak di ayat ini, yaitu hal, apakah. Faqaulu hal alimta ma kana min kaita wa kaita imma mudzakkiran bihi wa imma wa'idan lahu mukhawifan wa imma munabbihan ala idhami ala azamati ma yukhbiruhu bihi wa imma muqarriran lahu. Maka jika orang Arab misalnya mengatakan hal alimta ma kana min kaita wa kaita, apakah kau mengetahui, ya, kejadian ini dan kejadian itu, ini bisa jadi mengandung arti mengingatkannya tentang kejadian itu, ya, atau menasehatinya, memberikan peringatan kepadanya tentang hal tersebut, atau mengingatkan tentang agungnya berita yang akan disampaikan, atau juga bisa mukarrir, mentakrir, mengikrarkan atau menetapkan tentang peristiwa tersebut. Ya, misalnya kita mengatakan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ketahuilah bahwa tauhid adalah tujuan diutusnya semua para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam. Bukan berarti kita mengatakan kepada orang yang mendengar, kalian belum tahu. Tapi untuk mengingatkan, ketahuilah. Sama dengan bentuk pertanyaan misalnya, ya. Tahukah kita bahwa para nabi dan para rasul diutus dengan satu inti dakwah mereka, yaitu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata-mata dan menjauhi perbuatan syirik? Tahukah di sini artinya bukan berarti kita mengatakan atau menganggap mereka belum tahu hal tersebut. Bisa jadi kita ingin mengingatkan dan menegaskan kembali tentang pentingnya tauhid dalam hal ini. Jadi ini contoh dalam bahasa kita, kita gunakan bentuk pertanyaan seperti ini atau kalimat, kata-kata seperti ini, tujuannya untuk penegasan, tujuannya untuk menarik perhatian agar mereka mengkonsentrasikan pendengaran dan pikirannya terhadap apa yang kita akan sampaikan. Jadi subhanallah, di sini kita perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala ternyata memaksudkan dengan kisah ini untuk kita ambil pelajaran penting darinya. Tentang kisah kunjungan, ya, dari tamu-tamu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Baik. Kita lihat contohnya misalnya, contoh yang lain. Faqauluhu ta'ala misalnya di firman Allah yang lain. Di surat Thaha. Ayat ke-9. Hal ataka hadithu Musa. Apakah telah datang kepadamu kisah tentang Nabi Musa? Ya, ini sungguh telah datang kepadamu kisah Nabi Musa yang penuh dengan pelajaran. Penuh dengan hal-hal yang bermanfaat untuk diperhatikan. Hal ataka naba'ul khosm. Di surat Sad ayat ke-21. Sudahkah datang kepadamu, apakah telah datang kepadamu kisah tentang dua orang yang berselisih? Orang-orang yang berselisih. Surat Al-Ghashiyah ayat yang pertama. Hal ataka hadithul ghashiyah. Apakah telah datang kepadamu kisah tentang orang-orang yang diliputi dengan sesuatu yang dahsyat? Ya, kisah tentang sesuatu yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Kemudian surat Adz-Dzariyat yang sedang kita bahas saat ini ayat ke-24. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepadamu kisah atau cerita tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat-ayat ini mutadamminun li ta'dhimi hadhihi al-qisasi wa tanbihi ala tadabburiha wa ma'rifati ma tadammanathu. Di dalam ayat-ayat ini terkandung ya penjelasan tentang terkandung pengagungan, penjelasan tentang agungnya kisah-kisah yang akan disampaikan di ayat-ayat tersebut. Dan peringatan, ya, untuk merenungkannya dan mengetahui kandungan maknanya. Makanya kalau nanti kita baca ayat-ayat yang berisi seperti ini menunjukkan ayat-ayat tersebut pantas untuk kita ambil pelajaran penting karena ini berhubungan dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala tentu merintahkan kepada kita untuk merenungkannya dengan bentuk kalimat seperti ini agar kita bisa mengambil faedah dan pelajaran penting untuk menguatkan keimanan kita. Baik. Kita lihat wa fihi amrun akhar wa huwa at-tanbihu ala anna ityana hadha ilaika ilmun alamun min a'lamin nubuwati fa innahu minal ghaibi la ta'lamuhu anta wala qaumuka fa hal ataka min ghairi i'lamina wa irsalina wa ta'arifina am lam ya'tika illa min kibalana. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat satu penjelasan lain, satu faedah lain, yaitu apa? At-tanbih, peringatan bahwa datangnya kisah-kisah seperti ini kepadamu adalah merupakan alamun min a'lamin nubuwah. Ini tanda-tanda kenabian, tanda-tanda benarnya kenabian yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini merupakan perkara yang gaib, kisah yang tidak diketahui oleh manusia selain dari berita Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Karena ini termasuk perkara gaib yang tentu kamu tidak mengetahui, kaummu juga tidak mengetahuinya. Ya. Maka maksudnya fahal ataka, apakah telah datang kepadamu? Apakah datang kepadamu kisah seperti ini bisa datang kepadamu tanpa pemberitahuan dari kami? Tanpa wahyu dari Allah, ya, tanpa kabar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, atau tentu hal ini tidak akan bisa sampai kepadamu kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini juga faedah untuk menegaskan dan menguatkan benarnya risalah petunjuk yang dibawa oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fanzur dhuhur hadzal kalami bisigatil istifhami wa ta'ammal idhama mawki'ihi fi jami'i mawaridihi yashhadu annahu minal fasahati fi dhirwatihi al-ulya. Maka lihatlah jelasnya, atau lihatlah bagaimana firman Allah di sini dibawakan dalam bentuk pertanyaan yang tujuannya ternyata sangat agung seperti yang tadi dijelaskan. Dan renungkanlah agungnya ya, agungnya kandungan dari firman Allah ini dalam semua tinjauan dan sudut pandang yang mempersaksikan bahwa firman Allah ini benar-benar memiliki kefasihan, ya, memiliki keindahan bahasa, kefasihan yang mencapai puncaknya yang tertinggi. Karena cukup disampaikan dengan bentuk pertanyaan seperti ini, ternyata mengandung makna-makna yang sangat agung, yang kalau kita baca sepintas tanpa perenungan, paling-paling cuma kita mengatakan ini cuma penyebutan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah siapa dia? Hamba Allah yang diperintahkan, yang Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk meneladaninya. Ya, thumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah, hendaknya kamu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Masya Allah, ini menggambarkan kepada kita tentang agungnya, ya, agungnya kedudukan ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim ini, kisah Nabi Ibrahim ini ketika para malaikat berkunjung kepadanya, kemudian terjadilah percakapan mereka dan hal-hal yang tentu bermanfaat untuk kita renungkan dalam hal menguatkan iman. Baik, kita teruskan. Wa qawlu, kemudian firman Allah, dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, tamu-tamunya Nabi Ibrahim yang mulia. Mutadhamminun li'ithbati, mutadhamminun li'thanaihi ala khalilihi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fa'inna fil mukramina qawlaini. Firman Allah ini terkandung di dalamnya pujian kepada khalilnya, kekasih terdekat Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hanya dua yang Allah pilih di antara makhluknya untuk mendapatkan gelar al-khalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai kekasih terdekatnya sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya. Kita perhatikan, kata beliau, kenapa dikatakan di sini ada pujian terhadap Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Kita lihat, al-mukramin dalam ayat ini, ya, sifat orang-orang yang dimuliakan, yakni para malaikat, tamu-tamu yang dimuliakan, tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Ada dua pendapat para ulama, ada dua penafsiran. Ahadihima, yang pertama, atau ahadahuma, yang pertama, ikramu Ibrahim alaihi salam lahum, fafihi madhun lahu bi ikramil dhaif. Disebut tamu-tamu yang dimuliakan. Maksudnya apa dimuliakan di sini? Ada penafsiran yang mengatakan Nabi Ibrahim memuliakan tamunya. Jadi mereka ini dimuliakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka jelas ini merupakan apa? Pujian terhadap Nabi Ibrahim. Berarti dia adalah orang yang selalu memuliakan tamu, dan jelas ini sangat dianjurkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang menyebutkan bahwa ini adalah sifat yang terpuji dan dimuliakan di dalam Islam, di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wathani, yang kedua, bahkan nanti kita akan lihat Nabi Ibrahim memuliakan tamu ini dengan rincian, sampai membawakan makanan saja langsung dihadapkan di hadapannya. Tidak perlu tamunya disuruh berdiri masuk, berpindah dari tempatnya, langsung dibawakan makanan, ya, kambing gemuk yang sudah dimasak di hadapannya agar mereka langsung bisa menikmatinya. Wathani, penafsiran yang kedua, annahum mukramuna indallah, mereka itu dimuliakan di sisi Allah. Kalau yang pertama Nabi Ibrahim memuliakan mereka, penafsiran yang kedua, mereka ini dimuliakan di sisi Allah. Dan jelas para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman di ayat lain tentang para malaikat, ayat ke-26 surat Al-Anbiya, ayat ke-26. Bal ibadum mukramun, bahkan mereka adalah hamba-hamba yang mulia, dimuliakan di sisi Allah. Penafsiran yang kedua ini, ya, wa huwa mutadhamminun aidan li ta'dhimi khalilihi wa madhihi idh ja'ala malaikatahu al-mukramina adhyafan lahu. Berdasarkan penafsiran yang kedua ini juga, ya, terkandung di dalamnya pengagungan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dan memujinya. Terkandung di dalamnya pengagungan dan pujian terhadap Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kenapa? Allah menjadikan para malaikat yang mulia untuk menjadi tamunya. Ya, yang akan bertamu kepada orang yang mulia tentu adalah yang mulia juga seperti kemuliaannya. Maka ketika Allah menjadikan malaikat sebagai tamu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, para malaikat ini adalah mukramun, dimuliakan di sisi Allah. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah hamba Allah yang mulia di sisinya. Fa'ala kila takdiraini fihi madhun li Ibrahim alaihi salatu wasalam. Maka berdasarkan dua penafsiran ini, kedua-duanya berisi pujian dan sanjungan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rojak TV dan pendengar Radio Rojak, dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah. Alhamdulillah, ini beberapa contoh, ya, perenungan secara rinci yang kita bisa pelajari dari ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab beliau yang sangat bermanfaat ini. Maka karena ada hajat yang harus ana segera lakukan, ya, maka saya cukupkan kajian kita sampai di sini untuk kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita akan bisa meneruskan kembali pembahasan dari perenungan rinci terhadap ayat-ayat yang agung ini yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat ini. Demikian saya cukupkan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Untuk berikutnya, kami membuka sesi interaktif saja bagi Anda yang bertanya. Anda bisa menghubungi kami. Mohon maaf, untuk kesempatan kali ini kami akan mengangkat pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Nah, dan pertanyaan kami harapkan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh beliau di pagi hari ini dari pembahasan kita Arisalah atau Tabukiyah. Yang Namun Ustaz, satu pertanyaan dari pendengar kita Ustaz, boleh bertanya Ustaz, bagaimanakah mentadaburi Al-Quran di saat beliau tidak memahami arti dari Al-Quran Ustaz? Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawabnya. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali tadi dari beliau yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menjaganya dalam kebaikan serta melimpahkan kebaikan untuk beliau yang bertanya dan kepada kita semua. Ya, bagaimana kita bisa merenungkan Al-Qur'an pada saat kita tidak memahami bahasa Al-Qur'an atau bahasa Arab? Ya, jelas. Ini menunjukkan kepada kita karena merenungkan Al-Qur'an adalah kewajiban bahkan tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada wahai Rasulullah penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan agar manusia bisa merenungkan isinya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Ini menunjukkan kepada kita merenungkan Al-Quran itu adalah perkara yang wajib, perkara yang diharuskan di dalam Islam. Itulah sebabnya karena ini tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan memahami bahasa Arab. Dari sisi inilah banyak dari para ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan para ulama yang lainnya mengatakan tentang wajibnya belajar bahasa Arab karena dengan cara inilah kita bisa merenungkan Al-Quran yang merupakan sebab yang akan bisa menumbuhkan iman kita atau membersihkan kotoran penyakit di hati kita. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan kaidah tadi beliau menetapkan hal ini, ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Suatu sebab yang tidak akan sempurna, satu kewajiban tanpa sebab ini, maka sebab ini menjadi wajib. Ya, karena dia membawa kepada tujuan yang wajib, maka sebab ini pun menjadi wajib hukumnya. Oleh karena itulah, kita berusaha untuk memahami bahasa Arab. Minimal kita bisa usahakan, meskipun ini tidak akan sempurna, kita membaca terjemahan Al-Quran agar kita bisa tahu kandungan maknanya. Paling tidak sedikit-sedikit kita bisa merenungkannya. Kalau seandainya kita bisa lebih mampu lagi untuk membaca tafsir Al-Quran, meskipun tafsir yang sudah ada terjemahannya, maka tentu ini akan lebih bisa memudahkan kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran dengan lebih mendalam lagi, insya Allah. Nah, nah Ustaz, jazakallah khair atas jawaban telah diberikan Ustaz. Demikianlah jawaban untuk penanya tadi dari pertanyaan tentang bagaimana mentadabbur ayat Al-Quran ketika tidak memahami makna atau arti dari isi Al-Quran. Ikhwan al-Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Kami mohon maaf untuk kesempatan pada hari ini karena ada sedikit gangguan teknis sehingga layanan telepon kami tidak dapat mengangkat pertanyaan dari Anda yang bertanya melalui layanan telepon di 0218236543. Dan untuk kesempatan hanya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Namset. Satu pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz, manakah yang lebih dahulu dipelajari, mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu atau mempelajari cara membaca Al-Qur'an, Ustaz? Mohon berikan penjelasan, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Tentu saja kedua-duanya ini adalah kebaikan yang kalau bisa kita jadikan bersamaan maka tentu lebih baik. Kita bisa berbagi waktu kita untuk mempelajari bacaan Al-Quran, tajwid Al-Quran, cara mengucapkan Al-Quran dengan benar, karena ini merupakan hal yang diwajibkan, karena kita juga harus membaca Al-Quran di dalam sholat kita, di dalam ibadah-ibadah kita. Kemudian kita luangkan waktu kita juga untuk bisa belajar bahasa Arab, Masya Allah, ini kita telah menggabungkan dua kebaikan dua kebaikan besar dalam hidup kita. Cuman kalau seandainya memang waktunya cuman terbatas, maka tentu kita harus dahulukan belajar membaca Al-Quran yang benar, karena ini berhubungan dengan sholat kita yang kita laksanakan, sholat lima waktu minimal dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itulah, kita usahakan bisa mempelajari semua. Seandainya ada waktu, kita bisa bagi dengan sebaik-baiknya untuk belajar ini, belajar itu. Lagi pula belajar bahasa Arab tentu akan mempermudah kita juga akan mengucapkan Al-Quran dengan benar, karena tentu dalam pelajaran bahasa Arab kita akan sering mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, sehingga melatih lisan kita untuk terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang agung ini. Nah, barakallahu fikum. Naam Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban Anda berikan Ustaz. Dan kami sampaikan kepada para pendengar dan juga pemirsa Raja TV di mana pun Anda berada, qadarullah masyafa'al, kami mohon maaf. Dan kami informasikan kami juga mengalami gangguan dalam menerima pesan singkat dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan. Karena itu kami mohon maaf tidak dapat mengajukan pertanyaan berikutnya, dan kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam di kesempatan pagi hari ini, dan kepada beliau kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ya. Insyaallah mudah-mudahan perenungan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang tadi kita bacakan kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya untuk kita bisa memahami, cara memahami Al-Quran dengan benar, cara merenungkan Al-Quran dengan benar, yang tentu kalau kita membaca kitab-kitab para ulama dalam masalah ini, kita akan dapatkan contoh-contoh dan penjelasan-penjelasan yang agung, yang bagaimana Al-Quran benar-benar diturunkan sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam ayat-ayatnya, bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai kabar gembira, obat bagi penyakit hati, sebab yang menumbuhkan keimanan di hati manusia. Demikianlah, insyaAllah kita cukupkan pertemuan kita di pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.